بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terlebih dan terkhusus nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati kepada kita semuanya untuk berpegang teguh nam dengan agamanya. Maka Allah azza wa jalla bi asma'ihi husna wa sifatihi ula an yarzuqana jami'a husnal khatimah. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur dengan lisan kita, hati kita, dan demikian juga jawarih kita, anggota dan kita, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sehingga Allah menginginkan langkah kita, Allah lapangkan dada kita untuk menghadiri majelis-majelis ini. Dan nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-Nya. Bahkan tidak Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Banyak di antara saudara-saudara kaum muslimin yang mereka memiliki kesempatan, waktu lapang, badan sehat. Akan tetapi mereka diberikan kesempatan dan dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadiri majlis ilmu yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pada dibacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan keimanan kepada kita semuanya. Ikhwati fillah, saudara-saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang semoga Allah memberkahi ini, saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khair ihris 'ala ma yanfa'uka واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Orang yang beriman yang kuat imannya, seorang mu'min yang kuat lebih adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada al-mu'min al-da'if. daripada seorang mukmin yang lemah. Wafikul dan khair. Dan pada semua mereka, pada masing-masing baik orang seorang mukmin yang kuat imannya, ataupun seorang mukmin akan berisi iman yang lemah, pada mereka semuanya terdapat kebaikan. Keberadaan seorang bersendirian seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala, kebaikan. Akan dan tatkala seorang mukmin telah memiliki keimanan yang kuat, tertancap kokoh di dalam hatinya, tidak ada sedikit keraguan pada keimanannya, sudah jauh lebih baik dan lebih disukainya Allah Azza wa Jalla daripada seorang mukmin yang lemah iman. Kemudian Rasulullah SAW berpesan dan berwasiat untuk umatnya semuanya. Rasulullah mengatakan, ikhrij ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau pada setiap perkara yang memberikan manfaat pada dirimu. Bersemangatlah engkau pada setiap perkara yang membawa manfaat pada dirimu. Apakah manfaat duniawiyah atau manfaat ukhrawiyah? Wasta'in billah, kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai sesuatu yang kita semangat pada yang tersebut, yang membawa manfaat kita. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kau merasa lemah, merasa putus asa, padahal sudah berusaha, sudah berupaya, mencoba mengerahkan potensi, di tengah perjalanan mengalami hambatan, kemudian ya sudah. Nah, wala ta'jaz, kata Rasul, janganlah kau merasa lemah. Wa in asabaka shay'un min awabila, engkau mendapatkan suatu hal, ditimpa dengan suatu perkara, fala taqul, janganlah engkau mengatakan, lau fa'altu kana kada wa kada, kalau tadi saya berbuat demikian maka yang akan terjadi demikian, kalau saya tidak mengambil yang ini maka saya tidak akan tertimpa. Jangan katakan demikian. Apabila engkau mendapatkan suatu hal, ditimpa dengan suatu musibah atau luput dari suatu yang ingin kita capai, jangan katakan kalau saya melakukan demikian saya akan terjadi demikian dan demikian. Walakin akan tapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah menetapkan, menakdirkan segala sesuatu, dan apa yang Allah takdirkan Allah lakukan. Fa innallahu, kata sungguhnya seandainya, kalau saja, karena ucapan seperti ini adalah tahu amal syaitan atau amal syaitan akan membuka pintu amalan syaitan yang akan menjadikan kita menyesal, yang akan menjadikan kita sedih, yang itu tidak membawa arti kebaikan sedikit pun kepada diri kita. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, yang dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan ruhiyah kepada kita semuanya, memberikan bimbingan ruhiyah yang akan memberikan ketenangan kepada kita ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita berupaya meraih cita-cita kita dalam urusan agama kita atau dunia kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali memberikan nasihat kepada segenap umat atau muslimin. Rasulullah bersabda, al-mu'min al-qawli khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat yang kuat imannya, bukan kekuatan badan. Karena kekuatan badan apabila tidak digunakan pada perkara yang bermanfaat di akhirat, tidak ada keutamaan badannya. Justru apabila kekuatan fisik badan tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, yang tercela. Sehingga yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kekuatan iman. Seorang mukmin yang kuat imannya adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada semua mereka terdapat kebaikan. Kenapa demikian? Orang yang beriman dengan iman yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin. Akan tetapi dia naam fihi dha'f, memiliki kelemahan dalam al-iman. Yang demikian dikatakan orang seorang mukmin yang kuat imannya, kekuatan al-iman yang tertancap dalam hatinya, akan membawa dia untuk mengerjakan segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada dia dengan berbekal dengan iman yang kuat yang ada dalam hati seorang tersebut. Dia akan terbimbing dan akan dituntun untuk menjalankan segala sesuatu yang Allah perintah. Datang perintah dari Allah sebenarnya, dia jalankan dengan penuh kelapangan dada, dijalankan dengan senang hati, insyaallah. Tidak ada rasa berat, justru dia merasakan manisnya amalan soleh yang dia kerjakan tersebut. Merasa di atas kenikmatan ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Sedemikian juga iman yang kuat yang ada pada seorang mukmin akan membawa orang tersebut dan menuntut orang tersebut. Nah, bukan yang sekedar menjalankan perintah dan sebagainya wajib, bahkan akan membawa dia kepada menjalankan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang sifatnya mustahab, bukan sesuatu yang Allah wajibkan untuk dia. Dan kewajiban seperti ini tidak ada pada seorang yang mukmin, seorang mukmin yang imannya lemah. Keberadaan iman yang lemah tersebut tidak kuasa dan tidak mampu untuk membawa pemiliknya untuk sering istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Bahkan pada banyak keadaan dia tergoda dan tergelincir, apakah meninggalkan kewajiban atau tergoda dan tergelincir dalam melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Sehingga padanya ada taksir, kekurangan. Dan dari sini, dari sisi ini, seorang mukmin yang kuat, yang kekuatan iman bisa membawa dia kepada amalan-amalan ketaatan kepada Allah, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik nan dibandingkan dengan seorang yang beriman akan memiliki iman yang kuat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, wa fi kullin khair, dan pada semua mereka, pada semuanya, baik orang yang beriman dengan iman yang kuat ataupun yang beriman dengan fihi dha'f, pada ada kelemahannya, pada semua mereka terdapat kebaikan. Rasulullah menyatakan ini dengan agar tidak ada yang salah paham, agar tidak ada orang yang salah paham bahwa orang yang iman dari imannya, orang seorang mukmin yang iman lemah dan tidak kebaikan badan. Nah, keberadaan seorang mukmin sekalipun lemah itu jauh lebih baik dan tidak disebandingkan dengan keberadaan orang kafir. Sekalipun dia fi dha'f, lahu ma'siyah. Seorang mukmin memiliki asal iman dalam hatinya bahwa dia yuhibbullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan lagi dikarenakan sebagian dikarenakan adanya kelemahan dalam iman sehingga pada beberapa hal terkadang dia terjatuh dalam perkara yang haram, melakukan kemaksiatan, sehingga lebih baik dan tidak bisa dibandingkan dengan orang Nasrani atau orang Yahudi ataupun dari musyrikin, sekalipun mereka juga akmal yang di mata mereka baik. Inna Nasrani Yahudi, masya Allah, dia sangat dermawan. Dia nak menyantuni orang-orang miskin. Dia melakukan demikian dan demikian. Tapi ini semua dibangun di atas kekufuran. Maka seorang mukmin yang lahu ma'afu diri kemaksiatan jauh lebih baik dibandingkan hal yang jatuh. Karena Rasulullah menyatakan di sini, wabikun lebih baik. Pada semua mereka, pada setiap orang yang tersebut, baik yang iman yang kuat, menelah pada perbaikan. Dan tadi, seorang yang mukmin dengan iman yang kuat, kokoh, terpatri dalam hatinya, tidak koyak sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun, jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala, karena dia akan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang saleh dengan meninggalkan al-munkarat wal ma'asi wa dunia. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini kita dapatkan faedah atau hadis yang dalil bagi ahli sunnah wal jamaah. Menunjukkan bahasanya al-iman itu adalah qawlun wa amal. Iman adalah merupakan ucapan, terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, ucapan lisan, dan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ini semua sudah masuk dalam kategori al-iman. Dan bahasa al-iman adalah kata farah. Bagi kaum mukminin, mereka keimanan mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ba'duhum fawqa ba'di. Ada yang imannya enam kuat, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya. Demikian. Keimanan yazidu akan bertambah. Keimanan seorang yang ada dalam hati itu akan bisa bertambah, menguat dengan semakin banyak amalan ketaatan yang dikerjakan. Dan keimanan yang ada dalam hati itu akan melemah, akan menyurut. Nah, dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam akhir surah Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu man ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum iman wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan surat Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminhum, maka di antara manusia ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi iman, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan sebab turunnya ayat ini. Fa'amal ladina aman, walaupun orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya, fazadatuhum iman, maka diturunkannya ayat Al-Quran, diturunkan surah Qur'aniyah, firman-firman Allah Subhanahu wa Taala akan menambahkan keimanan yang semakin kuat. Wahum yastabshirun, dan mereka senang dengan diturunkannya ayat Al-Quran. Syahid yang saya maksudkan dari ayat ini, bahasanya al-iman itu adalah yang ada dalam hati, pokok yang ada dalam hati itu bisa menguat, bertambah, dan demikian juga bisa melemah dan menyurut. Akan bertambah dan menguat dengan amalan-amalan ketaatan dan amalan soleh, dan akan melemah dan menurut dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, semakin banyak larangan yang dia langgar, dan semakin banyak perintah yang dia tinggalkan, akan semakin surut, semakin lemah iman yang ada dalam kita. Kemudian yang berikutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah engkau terhadap segala sesuatu yang membawa manfaat untuk dirimu. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap kaum muslimin. Wasiat yang jami'ah mani'ah. Wasiat yang sangat luas sekali dan sangat dalam sekali maknanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya berpesan kepada segenap kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh, berkemauan kuat, nam dalam meraih enam sesuatu yang bermanfaat dirinya. Rasulullah mengatakan kepada segenap kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh bersemangat kuat dalam mencapai enam segala yang bermanfaat untuk dirinya. Dari manfaat Allah, sigrid, enam manfaat yang akan dirasakan berkaitan dengan enam agamanya, atau manfaat yang akan dia akan berkaitan dengan urusan dunianya. Apabila kita tahu suatu amalan yang kita kerjakan itu membawa manfaat untuk diri kita, baik itu amalan berkaitan dengan masalah urusan agama kita ataupun dunia kita, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, ikhlas, bersemangat. Kemudian di sini masalah yaitu apabila ta'abat manfaatul din wa manfaatul dunia, apabila berbenturan dalam satu amalan antara manfaat dunia dan manfaat akhirat, mana yang dibutuhkan? Seorang mukmin al-qawi, orang yang memiliki keimanan yang kuat di dalam hatinya, nanti dia akan mendahulukan manfaat dirinya, manfaatnya akan membawa apa yang akan berakibat pada agamanya, akan didahulukan daripada manfaat dirinya. Kenapa demikian? Karena manfaat dirinya dan agama itu apabila seluruhnya, apabila agama sudah baik, maka akan baik urusan dunia dia. Kebaikan agama seorang akan diikuti dengan kebaikan urusan dunia dia. Adapun manfaat dunia atau kebaikan dunia, apabila tidak disertai dengan manfaat akhirat, apabila tidak disertai dengan manfaat apa itu, la ilallah, kebaikan akhirat, bahkan murni semata-mata kebaikan dunia, kebaikan dunia yang dalam masalah akhirat sedikit pun tersebut tidaklah menambahkan seorang sekali semakin rusak. Kebaikan dunia yang tidak disertai dan tidak diiringi dengan kebaikan akhirat tidaklah menambahkan seorang sekali semakin rusak. Tidaklah menambahkan orang yang semakin jauh nam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan berdampak pada lemahnya al-iman. Jadi kalau kebaikan adalah kebaikan jin, ketika dikedepankan maka akan membuat kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada segenap umatnya ketika mereka berupaya dan bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu yang membawa manfaat untuk mereka baik di dunia maupun di akhiratnya. Benar-benar dia bersemangat, maka Rasulullah berpesan, yaitu dengan menyatakan wasta'in billah. Mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai, dalam mewujudkan dan meraih sesuatu yang bermanfaat tersebut. Yang demikian dikatakan seorang terkadang dalam mewujudkan apa yang dia ingin menggapai, dalam dalam upaya meraih apa yang dia cita-citakan, banyak di antara kaum muslimin atau kebanyakan orang sering yang mengandalkan kepada potensi yang ada pada dirinya, mengandalkan kedudukan yang dia miliki, ada yang mengandalkan kepada kecerdasannya, ada yang mengandalkan kepada ampun kelebihan yang ada pada dirinya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dia tidak mengembalikan semua urusannya kepada Allah, tidak menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semata-mata mengandalkan bahwa potensi yang ada dirinya, mengandalkan kelebihan yang ada pada dirinya. Dan kita telah diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau saya adalah orang yang cerdas, saya mampu, saya bisa, saya punya kedudukan yang saat ini, saya bisa, saya punya jabatan, saya akan memanfaatkan dan saya bisa. Dia sadarkan kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjahil ketika seorang mengandalkan kepada kemampuan dan kelebihan yang ada pada dirinya dan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan memberangkat dan bersolat dari kebodohan dirinya. Dia lupa untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ujuk pada dengan potensi yang ada pada dirinya, ya, termasuk orang yang zaki. Indah sikap yang diri ketika mengandalkan kepada potensi diri. Siapakah yang memberikan kelebihan tersebut? Siapakah yang memberikan kecerdasan kepada dia? Dan Allah Maha Kuasa untuk mengambil kecerdasan tersebut dan saat. Orang yang sangat cemerlang, otaknya, Allah Maha Kuasa untuk dalam waktu yang sekejap untuk memberikan dia kehilangan kecerdasan tersebut dengan Allah takdirkan sakit yang dia terkenang, yang dia berikan. Lupa saya. Kenapa? Yang mengandalkan kepada kedudukan Allah Maha Kuasa untuk mengambilnya dalam saat, karena kedudukan yang ada pada dia, Allah yang berikan. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la takilni ala nafsi tarfat ainin, ya Allah, janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri tarfat ainin, sekejap mata pun. Artinya senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah dalam segala urusannya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga antum yang belajar, ya, saya tidak ada ketuk, ada yang saya ketuk perang atau yang lainnya, atau yang sudah bekerja, maka dalam bersemangat dalam menjalani apa yang bermanfaat bagi diri kita semua tersebut, hendaknya kita mengembalikannya kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hendaknya jangan kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahasanya dengan kita bertawakal kepada Allah, setelah kita mencurahkan semua usaha kita, Allah akan mencukupi diri kita. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha, setelah dia berupaya, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Hatta dalam perkara yang paling kecil apapun mungkin menurut kita ya. Perkara yang paling sepele pun menurut kita ya. Maka hanya kita jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha." Hendaknya kalian itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebutuhan dia. Semua urusan yang dia butuhkan, yang dia perlukan, dan yang dia minta kepada Allah. Kata Rasul, hatta yas'ala sya'za na'lihi ilan kata'at. Sampai sekalipun mohon kepada Allah ketika tali sendalnya itu putus. Artinya Rasulullah disini menganjurkan kepada kita, menasihatkan kepada kita untuk betul-betul nam bertumpu kepada Allah dalam segala urusan kita. Sekalipun dalam permasalahan yang dianggap oleh kita sepele, ringan, kecil. Karena kalau seorang dalam permasalahan yang mungkin dianggap kecil, ringan, sepele, dia pun menggantungkan dirinya kepada Allah, dia serahkan kepada Allah urusan tersebut. Maka dalam urusan yang lebih besar, dalam mendidik anak, dalam membina rumah tangga, dalam mencari rezeki, dalam merintis usaha, tentu dia enggak akan melupakan Allah. Kalau perkara yang kita kerja enggak melupakan Allah, mohon kepada Allah, maka permasalahan yang besar, maka dia akan kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu. Dan ketika seorang tidak bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan usaha kepada Allah, dengan usaha yang telah dia jalani, Allah akan berikan kesukaan. Allah akan berikan kesuksesan kepada dia. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak selamanya apa yang kita inginkan itu mesti terwujud. Tidak semua perkara yang kita ingin mencapainya, apa yang kita cita-citakan, mesti tercapai. Ada kalanya ada banyak hal di tengah jalan, ada kendala, ada problem yang merintangi keberhasilan upaya kita tersebut. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita selanjutnya setelah memerintahkan untuk bersungguh-sungguh mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga Rasulullah mengatakan, jangan kau merasa lemah. Karena namanya perjalanan itu pasti ada ujian. Gak ada orang hidup mulus tanpa ujiannya. Gak ada. Nah yang perlu itu ada. Gak ada orang hidup tanpa problem. Mati aja bahwa problem gak apalagi hidup. Nah ketika kita sudah berupaya, berusaha, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh sudah. Kemudian ada hambatan, maka boleh saja. Jangan kau merasa lemah. Karena hendaknya kita terus menerus menjalankan apa yang telah kita usahakan, yang telah kita upayakan, dan kita telah mohon pertolongan kepada Allah. Jangan mundur. Artinya kalau itu sudah kebaikan, adapun yang kita lakukan kekeliruan, kesalahan, dan kita dapatkan nasihat, na'am dari saudara kita, ya akhi, walaupun berat tidak sulit, ambil salah, kamu anda salah dari masalah ini. Bukan enggak, saya enggak mau mundur satu kali pun. Ini sulit. Dalam masalah, apa itu kesalahan yang kita ketika ada yang masalah di kita, merujuk. Jadi Rasulullah, wala ta'jasi dalam perkara kebaikan. Suatu yang kebaikan yang telah kita upayakan, kita usahakan, kita mohon kepada Allah, kemudian Tuhan ada aral, ada problem, maka jangan kita merasa lemah, jangan mundur. Selagi kita telah berusaha. Lalu kita telah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat bahasa tidak selamanya kesulitan itu demikian terus berlangsung senantian menyertai hidup kita tanpa ada solusi, tanpa ada jalan keluar. Tidak ada satu kesulitan pun kecuali di sana ada jalan keluar. Tidak ada satu problem pun kecuali bisa diselesaikan di idnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun inna ma'al usri yusra wa inna al-farati ma'al kharbi kata Rasul. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu adalah kemudahan. Wa inna al-farati ma'al kharbi, sesungguhnya kelapangan itu bersama datangnya setelah adanya kesulitan. Dan di sini dituntut kepada kita untuk sabar. Sabar tidak kita dengan menjalani amalan soleh, ada gangguan, ada hambatan, ada tantangan. Di sini kita dituntut untuk bersabar. Kemudian ikhwati jadi rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dalam lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan dan mewasiatkan kepada umatnya setelah mereka berusaha dengan sungguh memohon pertolongan kepada Allah ketika ada gangguan aral problem, dia enggak merasa lemah, bahkan dia tekuni dengan penuh kesabaran sampai selesai, sampai Allah berikan jalan keluar. Kok ternyata atau dia tekuni ternyata enggak ada jalan keluar yang terpilih yang lain. Dia inginkan sesuatu tapi yang terjadi sebaliknya. Maka Rasulullah katakan yang demikiannya fa'in asobata syai'un. Apabila engkau ditimpa dengan sesuatu hal yaitu kebalikan dari sesuatu yang engkau inginkan, mengalami kegagalan, sudah modal dikeluarkan ternyata gagal. Tapi atau kemarin kalau enggak saya gunakan untuk usaha ini, saya untuk buka elektronik mungkin lebih menguntungkan atau yang lain. Kain asal kata siapa apabila kau diterima dengan suatu musibah, fala takun lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau saya lakukan demikian, saya yang terjadi demikian dan demikian. Saya mau bilang, kalau kau enggak lakukan ini, yang terjadi dari itu. Walakin akan lebih terasa akan tadi katakan qadar Allah, semua jadi dengan ketetapan qadar Allah, wa ma syaa'a fa'al, dan segala sesuatu yang Allah kehendaki mesti terjadi. Maksudnya kata Rasulullah, maksud kata Rasulullah di sini adalah nanti setelah seorang itu bersungguh-sungguh menjalani upaya dia, usaha dia dalam mewujudkan apa yang bermanfaat bagi dunia, agama dan dunianya, dan telah curahkan segala potensi yang dia miliki, dia sudah mohon pertolongan kepada Allah dan bersabar dalam menjalannya, kemudian ternyata yang terjadi berbeda dari yang kita upayakan dan kita usahakan, bertolak belakang dengan harapan kita, maka kita jangan menyesali. Jangan kita katakan seandainya, andai kata, kaulah saja, dan yang semisal. Jangan kita katakan ucapan seperti ini. Karena perkara yang terjadi itu di atas kemampuan kita, di atas kehendak kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekedar untuk berusaha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala-galanya. Allah yang menentukan segala-galanya. Sekalipun nama kita telah usahakan semuanya, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Kalau kita sudah berusaha kemudian yang terjadi sebaliknya dari apa yang kita harapkan, maka kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala namakan melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau soalnya kita misal bagaimanapun ya, kita katakan seandainya andai kata, kalau lah saja, ini akan mengembalikan sesuatu yang telah luput. Tidak bisa mengembalikan sesuatu yang telah luput, semua telah terjadi. Ucapan andai saja, kalau saja, ini tidak akan menghasilkan atau memberikan kepada kita kesedihan dan penyesalan yang berkepanjangan. Tidak berarti kebaikan sedikit pun bagi diri kita. Jadi ketika kita katakan qadarullah, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, wa ma syaa'a fa'al. Dan segala sesuatu yang Allah kehendaki masih terjadi sehingga firman Allah inna rabbaka fa'al lima yurid. Dan takdir punya Tuhan Maha melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki di alam ini. Semua alam ini Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sebuah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita menyerahkan segalanya kepada Allah, telah kita berupaya, maka akan lega di hati, akan nyaman di hati, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Dan bisa jadi apa yang terjadi itu lebih baik bagi kita. Apa yang Allah takdirkan tersebut, kita yakin jauh ada lebih baik. Dan bukan bisa jadi, akan apa yang terjadi itulah yang terbaik bagi kita. Karena apa yang Allah takdirkan adalah sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdullah taala dalam menjelaskan hadis ini ya. Beliau menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi di Saudi Arabia. Pernah ada salah satu maskapai yang terbang dari Riyadh ke Jeddah. Di mana pesawat tersebut mengangkut 300 penumpang lebih. Di ruang tunggu ada salah seorang di antara calon penumpang yang tertidur. Diumumkan bahasa yang pesawat baru booking ya, semua booking dan semua naik pesawat sudah. Dan dia terbangun dalam keadaan pintu sudah ditutup. Dia nyesel, seandainya. Beberapa waktu kemudian diumumkan bahasa yang pesawat dalam mereka bersama dengan semua penumpangnya, tidak ada yang selamat. Dia seorang yang tadi dia menyesal, kenapa saya terlambat, kenapa saya tertidur, gara-gara ketolongan saya dan sendiri seorang sebentar saya tidur ya, saya terlambat. Saya ternyata Allah menghendaki yang lain, dia selamat seorang sementara semuanya adalah namun demikian. Dalam segala hal mungkin ini saudara-saudara kita yang tinggal di rumah sakit ya, mereka dalam musibah ya, saya doakan semoga Allah menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit ya, semoga Allah menjadikan diri kafarah. Mereka sedih, tapi kita yakin bahwa itu kebaikan. Bisa jadi dengan sakit yang Allah takdirkan kepada kita, kepada keluarga kita, menjadikan kita nanti saya ingat kepada Allah yang semula kita lupa banyak lalai. Dengan naam rasa sakit yang Allah takdirkan dengan kita di bertobat kepada Allah. Sekalipun satu hari semalam di rumah sakit itu pusing. Itu luar biasa. Apalagi yang sampai mingguan, apalagi yang sebagian kayak bulanan. Itu luar biasa. Tapi ketika seorang bersabar menerima musibah tersebut, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut, itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala yaqul berfirman dalam surah Al-Insan wa ma tasha'una illa an yasha' Allah innallaha kana 'aliman hakim. Tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa segala apa saja yang kita inginkan itu semualah di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari apa yang Allah kehendaki. Innallaha kana 'aliman hakim, sehingga Allah Maha mengetahui apa yang paling terbaik untuk terjadi. hakim adalah Maha bijaksana terhadap segala sesuatu yang Allah takdirkan, sekalipun itu mungkin berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Kepada Fidin Rahimani Alhamdulillah. Di akhir, sebelum kita akhiri yang masih kita ini ya, nah, hadis yang agung sekali. Kalau seandainya kita tuh berjalan di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, bisa hidup kita dengan nyaman, berrohah, lapang, hilang sudah bulana keluh kesah dan kesedihan dalam hati kita. Ya wajar kalau sedih ya, anak meninggal ya, satu hari, dua hari, atau seminggu sedih wajar ya. Tapi tidak akan berpanjang, karena semua dikembalikan kepada enam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita akan sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi sebagai pembicara, dan demikian juga untuk saudara sekalian. Dan kebaikan yang ada dari apa itu, segala kebaikan yang kita dapatkan dari apa yang sampaikan semata-mata dari Allah. Adapun apabila ada kekurangan, kesalahan, kita akan memilih dan kekurangan yang ada pada kami, ilmu yang ada kami, wanastaghfirullah azza wa jal, dan syaitan di sini di peran, dan mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu fi jami, semoga Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.